semua tujuan yang berliku, semua masa lalu. Sepi sedirin dulu kaki ini telah menyatu, terasa di bawah hujan salju yang keras seperti batu. Ini memoriku, sakitnya hatiku, mata memandang terasa kelabu, dan semua rasa yang membuat aku jatuh, beradu bersatu padu aku dan masa lalu. Hidupmu bagaikan bintang yang redup, takkan ada lagi kata istimewa untukmu. Pergilah memudar di gelap malam, biarkan diriku bersemi dan terbenam. Ujiha, yeah, come on. Dari sudut kasih sayang, pikir kaulah bintang, memilikimu sungguh buatku tenang hilang. Saat kau tahu diriku ini kurang, kau pergi jauh tanpa melihat ke belakang. Aku terluka bagai terhempas batu karang, dinginnya hati memudar dan luka yang menyerang. Sungguh kecewa, kau hanya bersantung glamor, bukti dan fakta membunuh seperti predator. Kau pergi jauh saat hati terasa longsor, baru tersadar motor adalah faktor. Aku tak bisa terus memaksa batin yang luka menemanimu, melengkapi sandiwara. Hatimu tak pernah mencintai apa adanya, kau tinggi si garis merah muda. Semua cinta, teman, tinggallah harapan. Sang komando telah pun meninggalkan barisan. Engkau berkata, ikatan ini kan abadi, dan kini kau yang memutuskannya sendiri. Acuh tak acuh, aku memendam rasa emosi, hingga timbul kata janji itu tidak mendekati. Tak kukorbankan semuanya demi kau kawan, untuk kau sadar arti dari sebuah ikatan. Bukan ku mengungkit semua yang kuberikan, tapi hatiku sakit semua karena teman. Abaikan diriku dan semuanya hanya diam. Rusuk paling dalam kau duri paling tajam. Inilah teman yang tinggal hanya peradaban. Aku demi kawan, kawan.